perasaku, jiwaku hanya untuk engkau. Kita pun berakad mengurai ikrar saling setia, dan kini ada dia. Mungkin Tuhan menguji aku.